Mitra Bisnis, KPK melarang kepala daerah atau pejabat daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya menerima parsel atau bingkisan jelang lebaran ini. Sebab terima parsel dianggap gratifikasi dan jika terbukti bisa dipenjara 20 tahun. Namun pemberian parsel bisa dilihat juga sebagai bentuk apresiasi rasa kekeluargaan untuk hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Terlebih, banyak juga pengusaha parsel yang mengandalkan musim ini untuk pendapatannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Arswendo Atmowiloto. Mas Wendo, apa komentar Anda soal ini? Tapi saya kira setuju sama KPK itu. Ya kalau kita mau bersih-bersih ya harus begitu. Ya bukan sebagai jalinan ini kan bisa dikasihkan dalam bentuk lain atau apresiasi lain. Kalau kaitannya ini ya benar nggak pakai menerima parsel, saya setuju. Tapi saya kira kalau itu memang langkahnya harus dramatis gitu lah. Beberapa komentar mengatakan sikap seperti ini agak berlebihan, Mas. Kalau menurut Mas? Ya karena mereka belum terbiasa aja, nanti lama-lama terbiasa. Ini 2-3 tahun, 5 tahun aja terbiasa, mereka udah ngerti. Penghasilannya dikurangi atau berkurang atau kebiasaannya, jadi diganti itu. Lalu silaturahmi seperti apa yang ideal, yang sebaiknya dilakukan dengan kepala daerah atau pejabat daerah? Ya, ucapan terima kasih aja, atau mendukung, atau membantu untuk masyarakat, gitu. Ayolah, kan bagus, misalnya di masyarakat sana, gedung sekolahnya kurang, ada ini dibangunin, itu kan yang bentuk apresiasi juga. Meskipun tidak kepada pribadi ya, tapi itu menurut saya lebih bagus. Ada usulan juga, lebih baik diberlakukan kisaran harga pemberian parsel, di mana nilai tersebut tidak menimbulkan beban moral atau hutang budi kepada pejabat, dan tetap menjadi sarana apresiasi rasa kekeluargaan. Kalau menurut Mas? Kalau harus gitu harus jelas. Jadi bukannya nilai dibatasi, nggak boleh sama sekali. Nilai berapapun itu nggak boleh. Itu akan lebih efektif. Kalau nggak nanti tawar-menawar lah, ini kan cuma jumlahnya sekian, nanti nggak ini. Jumlahnya cuma separuh dari yang ditetapkan. Nah, nanti mereka ngasih dua kali ya, sama aja. Memang sudah mau ditetapkan ya KPK harus tegak. Nggak boleh terima bingkisan itu. Nah, itu gratifikasi. Udah, titik. Lalu bagaimana dengan komentar, banyak juga pengusaha parsel yang mengandalkan musim ini untuk pendapatannya? Enggak lah, itu alasan pedagang parsel. Musim lain-lainnya pasti banyak juga. Kan parsel nggak cuma, ya dulunya banyak, sekarang nggak begitu banyak. Tapi hari-hari lain banyak. Di antara yang bukan pejabat, kan banyak. Pesanan kan bukan dari untuk pejabat itu aja. Antar mereka banyak. Antar keluarga-keluarga itu kan banyak bingkisan lebaran, bingkisan Natal yang enggak ke pejabat kan banyak. Demikian budayawan Arswendo Atmowiloto. Saya Wendy Lim.